Opa. Annyeonghaseyo. Halo, papa mulih ki. Papa. Acem. Loh, papa yo loro. Iya, tolong kroi dong mama yo. Tapi aku wedi loro karo perih. Ya nek ngono nganggo Fixway Prap wae. Fixway Prap. Iya, jajal oleh si Fixway Prap ning Dodo geger karo gulu. Kaya aku karo anake dhewe Vicky. Syukur gejala watuk pileke mari. Iya ra le? Nggih, Mama yo. Wes kene, Mama yo oleh si awake nganggo Fixway Prap. Saiki nek keluargane awak dhewe kena gejala watuk pilek, nganggo wae Fixway Prap. Tukune ning warung cedak omah. Regane mung 5000 nan. Wah, rasane anget ya ning awak. Marai lega. Ma, mama yo. Sarange yo. Aku tresno awakmu. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Diproduksi oleh PT Daria Varia Laboratoria untuk PNG.